ويسمى الزوج بعلا وهو في الحديث ربتها بالتأنيث واختلف في قوله أن تلد الأمة ربتها فقيل المراد به أن يستولي المسلمون على بلاد الكفر فيكثر التسري فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه بأبيه. كلمات di dalam hadis, beritahukanlah kepadaku tanda-tandanya. Tanda-tanda maksudnya tanda-tanda kiamat. Kita sudah jelaskan bahwa tanda kiamat itu ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan yang kecil pun juga sudah kita jelaskan, ada yang kecil yang sudah terjadi dan selesai. Kemudian ada yang kecil yang sedang terjadi dan terus bertambah. Dan ada yang kecil kemudian dia belum terjadi sama sekali. Adapun tanda kiamat yang besar juga belum terjadi sama sekali. Kemudian sabda beliau, budak perempuan melahirkan anak tuannya. Budak perempuan melahirkan anak tuannya. Maksudnya kaum muslimin kelak akan menguasai negeri-negeri kafir sehingga banyak tawanan, maka budak-budak perempuan banyak yang melahirkan anak tuannya. Dan anak ini akan menempati kedudukan sebagai majikan karena kedudukan bapaknya. Ini adalah maksud yang pertama dari tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda budak perempuan melahirkan anak tuannya. Jadi ada budak melahirkan anak tuannya. Berarti di situ ada budak perempuan digauli oleh tuannya yang laki-laki, lalu budak ini melahirkan anak. Apa maksudnya itu? Kata penulis, maksudnya adalah kaum muslimin menguasai negeri-negeri kafir sehingga banyak tawanan, maka budak-budak perempuan banyak melahirkan anak tuannya. Maka akhirnya karena tawanan banyak, jadi kan di dalam hukum Islam kalau kaum muslimin menang melawan negeri kafir, maka perempuan-perempuan orang-orang kafir tersebut dijadikan sebagai budak, lalu dibagi-bagi kepada kaum muslim. Nah, nanti di antara budak ini yang dikuasai oleh seorang muslimin, maka dia akan digauli. Saat digauli, hamil melahirkan anak. Melahirkan anak. Nah, anaknya ini nanti laki-laki. Nah, karena dia laki-laki, dia seperti tuan. Kenapa? Karena bapaknya tuan. Seperti tuan karena bapaknya tuan. Paham maksud saya? Nah, kemudian penulis mengatakan wa ala hadha falladhi yakun min ashratis sa'ah istila'ul muslimin 'ala al-musyrikin wa kathratil futuh wat tasarri. Yang artinya hal semacam ini menjadi bagian dari tanda-tanda akan datangnya kiamat, yaitu kaum muslim mengalahkan kaum musyrik dan banyak kemenangan dan tawanan yang diperoleh oleh kaum muslim. Ya. Nah, ini adalah maksud dari tanda hari kiamat. Bahwa nanti di akhir zaman kaum muslimin malah banyak menang melawan kaum kafirin, kaum musyrikin. Entah kapan waktunya. Yang jelas, kalau saat sekarang kita lihat, maka kaum muslimin malah yang ditindas oleh kaum musyrikin dan kafirin. Dan nanti termasuk tanda hari kiamat yang patut kita percayai adalah kaum muslimin menguasai, menjajah, menaklukkan orang-orang musyriki, sehingga nanti banyak tawanan-tawanan perempuan dijadikan sebagai budak, kemudian digauli, anaknya itu nanti adalah menjadi tuan. Karena tuannya adalah kaum muslimin. Tapi yang jadi inti pembicaraan di sini adalah tanda kiamatnya adalah kaum muslimin menguasai dunia. Kaum muslimin menguasai dunia. Nah, wa qila ma'nahu an tafsuda ahwalun nas. Nah, itu makna yang pertama ya. Jadi kalau saya tanya antum dalam ulangan, apa makna kalau ulangan? Apa makna seorang budak melahirkan tuannya? Maka antum jawabnya adalah karena di akhir zaman banyak penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Akhirnya banyak tawanan perempuan kaum musyrikin dan melahirkan anak-anak tuan. Anak-anak tuan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, yaitu penulis di sini mengatakan, ada juga yang mengatakan bahwa maksud kalimat tersebut adalah munculnya kerusakan umat manusia. Nah, apa maksudnya? Munculnya kerusakan umat manusia. Hatta yabi'as sadatu ummahati auladihim. Sehingga orang-orang terhormat menjual budak yang menjadi ibu dari anak-anak mereka, sehingga menjadi barang-barang yang berpindah-pindah dari tangan pembeli yang satu ke pembeli yang lain, yang mungkin sekali akhirnya jatuh ke tangan anak kandungnya sendiri tanpa disadari. Jadi begini, di akhir zaman nanti banyak kedekadensi moral. Salah satu kerusakan moral di akhir zaman adalah menjual ibu, menjual ibu anak-anaknya. Jadi misalkan ada seseorang laki-laki punya budak perempuan. Seorang laki-laki punya budak perempuan. Ini laki-laki punya budak perempuan. Budak perempuan ini melahirkan anak-anak. Nah, ini nanti karena ketidaktahuan Islam, karena keharaman, karena kejahilan, akhirnya budak perempuan ini dijual oleh si fulan. Dijual. Akhirnya karena budak ini dijual, dia akan berpindah-pindah kepada yang menjual, yang membelinya. Bisa sekali terjadi nanti anak-anaknya yang dia lahirkan, anak-anaknya ini akan membeli ibunya. Akan membeli siapa? Ibunya. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya seorang anak termasuk tanda kiamat adalah rusaknya zaman, rusaknya akhlak. Dari sini juga menunjukkan bahwasanya haram menjual ibu dari anak-anak. Haram menjual ibu dari anak-anak meskipun statusnya sebagai budak. Haram menjual ibu dari anak-anak meskipun statusnya sebagai budak. Hatta yabi'a sadatu ummahati auladin wa yakthura an taradduduhum fi aidil mushtarin farubama ishtaraha waladuha wa la yashur bidhalik fa'ala hadha alladhi yakunu min ashratis sa'a qalabatul jahli bitahrimi bai'ihinna. Kejadian semacam ini mengisyaratkan munculnya salah satu tanda kiamat. Hal ini terjadi karena meluasnya kebodohan tentang haramnya memperjualbelikan ibu dan anak-anak dari anak-anaknya sebagai budak. Intinya banyak kebodohan. Akhirnya karena kebodohan menjual budak yang merupakan ibu dari anak-anak tuan. Yang merupakan ibu dari anak-anak siapa? Ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau ditanya apa makna seorang budak melahirkan anaknya, anak tuannya, maka maknanya adalah rusaknya keadaan, dekadensi moral, banyaknya kebodohan. Salah satu jenis kebodohan yaitu menjual budak perempuan yang merupakan ibu dari anak-anak tuan, sehingga nanti ibu yang dijual ini akan menjadi barang diperjualbelikan, maka tidak mustahil anak-anaknya akan membeli ibunya. anak-anaknya akan membeli ibunya. Nah, berarti dua sudah kita dapati makna dari yaitu budak perempuan melahirkan tuannya. Makna yang pertama apa? Terjadinya penaklukan, banyak tawanan, akhirnya tawanan ini melahirkan anak-anak tuannya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, banyaknya kebodohan, yang mana secara Islam diharamkan menjual budak perempuan yang merupakan ibu dari anak-anak tuan. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan budak perempuan yang dijual ini akan dibeli oleh anak-anaknya sendiri. Nah, di sini tercelaknya kebodohan. Makanya dakwah salaf senantiasa mengajak kaum muslimin agar belajar di majlis ilmu dengan intensif. Kemudian waqila ma'nahu. Ah, ini berarti makna yang ketiga. Ya. An yakthura al-uququ fil auladi fa yu'amilu al-waladu ummuhu mu'amalat as-sayyidi amadahu min al-ihanah was-sabb. Yang artinya di dalam buku terjemahan kita tidak ada penerjemahan. Nah, berarti terjemahannya kurang. Di dalam buku terjemahan kita tidak ada. Makna yang ketiga adalah banyaknya kedurhakaan. Banyaknya kedurhakaan yang dilakukan oleh anak-anak sehingga dia sehingga seorang anak berlaku kepada ibunya seperti perlakuan tuan kepada budaknya. Banyaknya kedurhakaan sehingga seorang anak berlaku kepada ibunya seperti berlaku kepada seperti tuan berlaku kepada budaknya. Di zaman sekarang pun banyak terjadi. Seorang ibu jadi pembantu di rumah anak. Bahkan saya pernah mendapati, alhamdulillah, seorang ibu, jadi ceritanya ada ibu punya anak perempuan. Kemudian punya anak perempuan, dia menikah dengan seorang anak laki-laki, seorang laki-laki. Itu asalnya oke lah, tinggal di kamar. Kemudian yang punya rumah siapa? Si ibu. Akhirnya si lakinya yang bukan siapa-siapa merenovasi rumah tersebut. Merasa memiliki rumah tersebut, maka dia merasa merenovasi, merasa memiliki rumah tersebut. Maka akhirnya ibunya ini yang aturan asli pemilik rumah tersebut disingkirkan di kamar paling pojok, paling kecil. Ya, kadang yang seperti itu terjadi. Kenapa? Karena akhirnya dua suami istri ini punya anak banyak. Anak-anaknya mana mau neneknya tinggal di rumahnya. Apalagi kadang-kadang nenek-nenek kan cerewet dan selisah. Nah, ini itu yang sering terjadi. Yang aturan rumah itu adalah milik si orang tua, tapi karena anaknya sudah menikah kemudian direnovasi, akhirnya terjadilah kezaliman. Nah, ini makna yang ketiga. Jadi kalau ingin mengingat-ingat makna budak melahirkan tuannya ada tiga. Terjadi peperangan, kaum muslimin menang. Kemudian banyak terjadi kebodohan. Kemudian yang ketiga, banyak terjadi kedurhakaan. Nanti baru dijelaskan sendiri-sendiri. Nah, kemudian penulis mengatakan wa fil hadithi karahatu ma la tad'ul hajatu ilaih min tatwilil bina wa tasyidihi. Hadith ini juga menyatakan adanya larangan berlomba-lomba membangun bangunan yang sama sekali tidak dibutuhkan. Ini berarti kan membicarakan tanda kiamat yang kedua di dalam hadis ini. Tanda kiamat yang pertama, antalidal amadu rabbataha, yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Nah, baru sekarang itu tadi sudah kita bicarakan. Sekarang penulis membicarakan yang kedua, yaitu antaral hufatal uratal alata ria asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang tidak memakai alas kaki, yang telanjang, yang menggembala kambing, berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Ini tanda kiamat yang kedua yang disebutkan di dalam hadis ini. Makanya penulis mengatakan hadis ini juga menyatakan adanya larangan berlomba-lomba membangun bangunan yang sama sekali tidak diperlukan. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di sini dibutuhkan. Kalau kita di Malaysia dibutuhkan tidak bagus, diperlukan. Ya. Kemudian penulis mengatakan waqad ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, ini juga ingat. Ada sebagian pendakwah yang keliru berbicaranya. Entah dia mungkin sentimental dengan Arab Saudi. Bahwa contoh hadis ini kata dia adalah apa yang terjadi sekarang di kota Mekah dengan pembangunan-pembangunan yang tinggi-tinggi. Maka kita jawab bahwa yang dimaksud dalam hadis bukan hanya yang terjadi di kota Mekah. Semua yang membangun bangunan-bangunan tinggi yang tidak diperlukan termasuk dalam hadis ini. Jadi di mana-mana berarti. Di Malaysia ada, di negeri kita juga ada, membangun bangunan tinggi yang tidak diperlukan. Ya. Jadi jangan sensi dengan kerajaan Arab Saudi. Sehingga menuduh bahwa yang dimaksud dengan hadis itu hanya itu. Tetapi maksudnya semuanya, semua bangunan yang dibangun tinggi-tinggi tanpa keperluan. Itu maksudnya. Kemudian penulis mengatakan waqad ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yujaru ibnu adam fi kulli syai' illa ma wada'ahu fi hadha at-turab. Yang artinya diriwayatkan dari Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, anak Adam diberi pahala untuk setiap belanja yang dikeluarkannya kecuali belanja untuk mendirikan bangunan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya belanja di sini anak Adam itu akan diberi pahala apa saja yang diletakkan uangnya di situ. Entah untuk makan dia dapat pahalanya, untuk membeli minuman dia dapat pahalanya, untuk menafkahi istri dia dapat pahalanya, untuk menafkahi anak dia dapat pahalanya, kecuali untuk meninggikan rumah bangunan. Tapi ingat, itu dalam kapasitas tidak diperlukan. Tapi kalau seandainya diperlukan maka tidak mengapa. Saya beri contoh, misalnya seseorang punya anak banyak sedangkan tanahnya cuma segini. Kalau dia buat rumah segini satu tingkat saja, maka tidak cukup. Sedangkan beli tanah kanan, kiri, samping, belakang, depan, susah. Maka dia terbangun lagi untuk keperluan anak dan istrinya. Apalagi mungkin dia poligami. Ada orang nanya saya, Ustaz enggak poligami? Saya bilang, tidak. Kenapa? Ya mungkin belum, mungkin tidak. Untuk saat sekarang tidak. Kenapa? Kenapa Ustaz? Karena saya tidak sanggup memberi nafkah. Oh, Ustaz punya ini, punya ini, punya ini. Saya bilang, saya itu ingin membahagiakan istri. Kalau memberi nafkah tidak ecek-ecek. Langsung yang nanya nunduk. Sebagian laki-laki ya, mereka punya istri 1, 2, 3, tetapi sebagiannya ditelantarkan. kasih anak, kasih nafkah seadanya. Ya istri wajib sabar. Makanya saya katakan saya tidak, belumlah sabar. Kenapa? Karena saya ingin memberi nafkah istri dengan yang spesial. Kalaupun nanti 2-3 harus spesial juga. Rumah saya sekarang kalau boleh bercerita, rumah saya 15 kali 30 meter. Untuk satu istri. Saya ingin kalau punya dua istri juga rumahnya seperti itu. Jadi istri saya tidak ada yang terlantar. Ini perhatikan laki-laki yang mau poligami. Jangan seenaknya saja. Karena di dalam agama Islam perempuan itu harus dimuliakan. Saya terkadang erosi esmosi. Kalau seandainya ada perempuan yang tidak dinafkahi, karena itu jahiliyah. Itu jahiliyah. Ya. Itu jahiliyah. Jadi tidak diperbolehkan. Kita kenapa ke poligami? Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yadh' hajaran ala hajarin wa la labina ala labina, ay lam yushidu bina'ahu wa la tawwalahu wa la ta'annaqa fihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat tanpa pernah meletakkan sebuah batu ataupun bata untuk membangun sebuah rumah, yaitu beliau tidak pernah mendirikan bangunan yang kokoh dan juga tidak pernah berlomba-lomba untuk itu. Nah, ini para ikhwah semestinya seperti ini. Di dalam riwayat, di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Al-Hasan Al-Basri bercerita, disebutkan bahwasanya Al-Hasan Al-Basri bercerita, aku memasuki rumah Rasulullah SAW. Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'i, bertemu dengan Uthman bin Affan. Aku memasuki rumah Rasulullah di kekhalifahan Uthman bin Affan pada waktu itu, maka aku memegang atap rumah Rasulullah SAW dengan tanganku. Ini menunjukkan bahwa tidak tinggi tinggi, ya tidak tinggi tinggi. Tetapi nanti ada hadis lain yang menunjukkan bahwasanya seorang Muslim boleh saja untuk berumah luas, berumah luas. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, empat dari kebahagiaan manusia. Empat dari kebahagiaan manusia. Yang pertama, al-baitul wasi', rumah yang luas. Apalagi kalau anaknya banyak, rumah luas. Kenapa? Karena anak satu kadang-kadang perempuan laki-laki susah untuk dia tinggal sekamar. Al-baitul wasi'. Kemudian yang kedua, al-markabul hani, yaitu kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Ini salah satu daripada hadis tentang kebahagiaan. Nah, intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa seseorang membangun rumah jangan di luar batas ketidakperluan. Apa yang kamu perlukan, bangunlah. Kalau perlunya mungkin ditingkat, silakan. Yang tercengang di dalam hadis ini adalah seseorang membangun bangunan tinggi sedangkan dia tidak memerlukannya. Nah. Kemudian penulis mengatakan, wa qawluhu ri'a'asy-sya innama khussa ri'a'usy-sya'i bidzikri li'annahum adha'fu ahli al-badiyah. Kalimat penggembala domba disebutkan secara khusus karena merekalah yang merupakan golongan badui yang paling lemah. Apa maksudnya? Artinya orang yang paling lemah saja akhirnya mereka menjadi kaya raya, kemudian membangun bangunan tinggi-tinggi yang tidak diperlukan. Ini maksudnya. Ma'nahu annahum ma'adha'fihim wa bu'dihim an asbabi dzalik bi khilafi ahli al-ibil. Lihat. Maksudnya keadaan mereka itu lemah sehingga umumnya tidak mampu mendirikan bangunan, berbeda dengan para pemilik unta. fa innahum fil ghalib laisu 'ala wala fuqara, yang umumnya adalah orang terhormat bukan orang fakir. Nah, di sini perlu diperhatikan. Yang terlarang bukan meninggikan bangunan, tetapi meninggikan bangunan yang tidak perlukan. Satu. Kemudian yang kedua, yang terlarang bukan meninggikan bangunan, tetapi orang yang tidak mampu kemudian memaksakan diri untuk meninggikan bangunan. Kalau kita di zaman sekarang banyak sekali kejadiannya, seperti misalkan orang-orang yang terlalu banyak berhutang untuk hanya sekedar penampilan. Berhutang untuk hanya sekedar penampilan. Ada pernah ditulis oleh ustaz kita, Ustaz Aris Munandar hafizahullah, seorang ustaz besar di Yogyakarta. Beliau mengatakan, jangan terlalu terlena dengan mobil orang yang mewah, karena kamu tidak tahu berapa cicilannya setiap bulan. Saya setuju sekali. Ya. Aduh, enak ya. Ada orang yang kijang, mobil kijang, mobil tahun 90-an. Yang mana menghidupkannya lebih lama daripada mengendarainya. Tapi itu milik sendiri, enggak utang, tidak dikejar-kejar utang. Milik sendiri. Ini apalagi musim hujan. Kalau seandainya dia, kan musim hujan sangat memerlukan wiper kaca. Karena dia sudah lama, maka pernah hujan lebat. Subhanallah. Mobil tersebut wipernya kan itu begini. Ini dia enggak. Wallahi kejadian. Tapi milik sendiri. Ya. Kalau mati tidak dikejar hutang. Tidak nanggung kewajiban. Saya pernah bertanya kepada ustaz saya, Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah. Ustaz, waktu itu beliau lagi dakwah di Banjarmasin. Saya sebagai tim lekat, saya bertanya, Ustaz, bagaimana menasihati masyarakat umat Islam untuk didakwahi, yaitu para pelaku riba? Kata beliau, kondisional dilihat orangnya. Kalau disebutkan ayat Quran, hadis Rasul, dia sudah terima, cukup. Tapi kalau seandainya belum cukup disebutkan ayat Quran, hadis Rasul, maka kita ajak dia berpikir. Salah satu cara ajak berpikir adalah, Bapak sekarang mengumpulkan harta dengan cara riba, hutang sana, rumah KPR, mobil kredit riba, motor kredit riba, kulkas kredit riba. Kredit riba itu maksud saya adalah dari pihak ketiga, ya, leasing gitu. Tapi kalau seandainya Bapak punya semuanya, kemudian pas Bapak megang kunci rumah, kunci mobil, kemudian mati, Bapak akan dibawa ke dalam kubur dan merasakan siksa kubur karena riba. Taib. Sedangkan istri Bapak masih muda. Tidak mungkin dia menjomblowati. Dia akan menikah dengan suami mudanya. Dan dia akan merasakan seluruh harta yang Bapak sediakan untuknya. Dengan siapa? Dengan suami muda. Sedangkan Bapak gimana? Masuk ke dalam kubur berhadapan dengan malaikat azab. Pada saat itu, kata ustaz saya, pada saat itu biasanya orang akan tertegun dan mulutnya ternganga. Tidak bermudah-mudah untuk berhutang riba. Sekarang semuanya kredit riba, mobil riba, bahkan sampai makan gesek kartu kredit itu kan riba, itu kan ngutang. Subhanallah, tukang beca aja nggak ngutang, ente berdasi bermobil ngutang, itu kan ngutang ya, gayanya aja keluarin ngutang itu. Jangan terlalu tertipu itu ngutang, kecuali dia adalah debit kartu debit. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kita lanjutkan. Wa qawluhu falabithtu maliyan wa qatru yabitta ya'ni labitha bitha ya'ni labitha Umar radhiyallahu anhu wa ruya falabitha bighayri ta ya'ni aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-siram fihi wa kilahuma sahihul ma'na wa qawluhu maliyan huwa bitashdidil ya ay zamanan katsiran wa kana dhalika thalathan hakadha ja'a mubayyanan fi riwayati abi daud wa ghayrihi. Yang artinya kalimat saya tetap tinggal beberapa lama, maksudnya Umar tetap tinggal di tempat itu beberapa lama setelah orang yang bertanya pergi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa yang tetap tinggal di tempat itu setelah orang yang bertanya pergi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya gini kan, Jibril alaihissalam datang bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Kemudian bertanya tentang hari kiamat, kemudian bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian setelah bertanya dapat jawaban, beliau pergi. Kemudian Nabi Muhammad SAW diam di situ. Ada yang mengatakan yang diam ini adalah Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan yang diam di sini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini tidak terlalu urgen untuk dijelaskan. Yang jelas di situ imma yang diam itu adalah Rasulullah SAW atau yang diam itu siapa? Umar bin Khattab. Kita lanjutkan. Wa qawluhu ataakum yu'allimukum dinakum ay qawa'id dinikum ay kulliyati dinikum qatahu Syekh Muhyiddin fi syarhihi li hadzal hadits fi sahih Muslim. Yang artinya kalimat ia datang kepada kamu sekalian untuk mengajarkan agama, maksudnya adalah mengajarkan pokok-pokok agama kamu atau ajaran agama kamu secara umum. Demikianlah kata Syekh Muhyiddin An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Artinya Nabi Muhammad SAW lalu bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahu enggak engkau yang tadi bertanya, yang sudah lewat tadi? Kata Umar, enggak tahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dia adalah Jibril datang kepada kita mengajari kita pokok-pokok agama. Makanya para ulama mengatakan, ya, kalau di dalam Al-Quran ada umul Quran, pokoknya Al-Quran, yaitu surat apa? Al-Fatihah. Maka kalau dalam hadis juga ada ummus sunnah, ummus sunnah yaitu hadis ini, hadis Jibril. Ya, ummus sunnah ini adalah hadis Jibril. Kenapa? Karena di dalamnya diajarkan pokok-pokok Islam, dari mulai Islam, amalan-amalan lahiriah, kemudian iman, amalan-amalan batininya, kemudian hari kiamat. Ya, kemudian tentang hari kiamat. Jadi nama lain, kalau ditanya apa itu hadis ummus sunnah? Ummus sunnah. Maka jawabannya dia adalah hadis Jibril, yang mana Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa? Islam, iman, ihsan dan hari kiamat. Kita lanjutkan. Ahammu ma yudhkaru fi hadzal haditsi bayanul islami wal imani wal ihsan. Isi hadis ini yang terpenting ialah penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan. Ini sudah kita jelaskan bahwa Islam adalah amalan apa? Lahiriah. Dua kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji, amalan lahiriah. Bahwa iman adalah amalan batin, hati, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada takdir baik dan buruknya dan seterusnya. Kemudian sudah kita jelaskan juga bahwasanya itu bedanya Islam dan iman. Islam adalah amalan lahiriah, iman adalah amalan. Tetapi sudah kita jelaskan juga bahwa Islam tidak akan sempurna kecuali dengan iman. Ya, iman tidak akan sempurna kecuali dengan Islam. Yang sholat tidak akan sempurna kalau seandainya dia tidak beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah tidak sah imannya kecuali dengan sholat. Seperti itu. Kemudian ihsan. Ihsan adalah amalan merasa diawasi oleh Allah. Ini sudah kita pelajari juga. Kemudian penulis mengatakan, jadi isi di dalam hadis itu adalah tiga ini. Wa wujubul imani bi itsbati qadarillahi ta'ala, yang artinya, dan serta kewajiban beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah perhatikan baik-baik. Ini poin penting. Kewajiban beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Gini, hadis ini sebenarnya ceritanya ada, kalau di dalam Al-Quran ada asbabun nuzul, kalau di dalam hadis ada asbabul wurud, sebab keluarnya hadis ini ada. Jadi ceritanya gini, Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah SAW, anaknya Umar bin Khattab, pernah didatangi orang dari Irak, dan orang dari Irak ini bertanya kepada beliau, wahai Abdullah bin Umar, di Irak ada orang yang mengaku bahwa tidak ada takdir. Ada orang ngaku tidak ada takdir. Jadi apa yang terjadi di atas muka bumi ini belum ditakdirkan oleh Allah. Allah tidak tahu nasib manusia sampai terjadinya. Paham ya? Dan inilah golongan Qadariyah yang generasi pertama. Dan ini sudah habis nih. Manusia-manusia ini sudah habis, kelompok ini. Jadi Qadariyah itu ada dua macam. Yang pertama, Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui takdir makhluk. Allah tidak mengetahui takdir makhluk. Itu namanya Qadariyah generasi pertama. Makanya saya heran, ada pernah seorang ustaz menjelaskan tentang takdir, dan ironinya ustaz ini masyhur. Ada ustaz menjelaskan tentang takdir, dia mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui takdir sampai manusia itu berbuat, baru Allah tahu. Ini sebenarnya sudah habis ini. Kelompok ini sudah enggak ada lagi. Paham enggak maksudnya? Ya. Ini namanya Qadariyah generasi pertama, sudah habis dia. Dan siapa yang berkeyakinan seperti ini kufur. Kenapa? Karena berarti meyakini bahwa Allah tidak mengetahui. Padahal Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Tapi mungkin ustaz tersebut salah paham saja dia, atau salah bahasanya. Ingin menjelaskan dengan retorika yang indah tetapi tidak sekena. Nah, Qadariyah zaman sekarang yang masih ada bagaimana? Ini Qadariyah yang kedua, yang mengatakan bahwasanya makhluk punya kuasa, dan kuasa makhluk tidak ada andil sama sekali kuasa Allah. Saya mengangkat pena ini, kekuasaan saya. Saya mengangkat gelas ini karena kuasa saya. Tidak ada andil kuasa Allah sama sekali. Itu namanya Qadariyah generasi terakhir, dan itu masih ada sampai sekarang. Paham ya? Yang paling parah Qadariyah generasi pertama. Apa itu Qadariyah generasi pertama? Yang meyakini bahwa Allah tidak mengetahui takdir. Manusia berbuat tiba-tiba, tidak ada dalam takdir Allah. Allah tidak tahu sampai terjadi. Nah, ini tidak benar. Nah, orang ini datang bawa kabar kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di Irak ada orang yang mengaku bahwa Allah tidak menentukan takdir, bahwa takdir manusia tiba-tiba terjadi. Bagaimana pendapatmu? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, aku pernah mendengar bapakku Umar bin Khattab meriwayatkan hadis ini panjangnya. Jadi sebenarnya hadis Jibril itu sebab keluarnya adalah karena orang tidak percaya takdir. Nah, kita ini ya umat Nabi Muhammad SAW yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mempercayai bahwa Allah telah menulis takdir 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, itu maksudnya. Serta kewajiban beriman kepada ketetapan takdir Allah. Ini adalah inti penjelasan tentang hadis ini. Bahwa Abdullah bin Umar ingin membantah orang-orang yang berpendapat tidak ada takdir. Allah tidak tahu takdir. Allah belum menentukan takdir. Dibantahlah oleh Abdullah bin Umar dengan hadis ini. Makanya pensyarah Imam Ibn Daqiq Al-Ain mengatakan hadis ini salah satu pelajaran terpentingnya adalah yaitu kewajiban beriman kepada takdir Allah. Kita lanjutkan. Wa dzakara fi bayanil Islam ima wal imani kalaman tawilan. Yang artinya untuk menjelaskan Islam dan iman pembicaraannya cukup banyak. Wa hukiya fihi aqwalun aqwalu jama'atin minal ulama. Tentang hal ini banyak diriwayatkan pendapat-pendapat para ulama antara lain. Minha ma hakahu 'anil imam Abi al-Husain al-Ma'ruf ibn Battal al-Maliki annahu qala madhhabu jama'ati ahli sunnati min salafil ummati wa khalafiha annal imana qawlun wa 'amal yazidu wa yanqus. Di antara lain diriwayatkan dari Abu Husain yang dikenal dari Ibnu Battal al-Maliki. Ia berkata, pendapat segolongan ahlu sunnah baik yang salaf maupun yang khalaf menyatakan bahwa iman itu berupa perkataan dan perbuatan yang terkadang bertambah, terkadang berkurang. Ini sudah kita jelaskan, betul tidak? Iman itu berupa ucapan dengan lisan, kemudian perbuatan dengan anggota tubuh, kemudian keyakinan dengan hati. Ya, dan iman itu bisa naik, bisa turun. Naik dengan apa? Ketaatan. Turun dengan kemaksiatan. Ya, turun dengan kemaksiatan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian penulis mengatakan bidalili qaulihi ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanim. Alasannya adalah firman Allah yang surat Al-Fath ayat 4 untuk menambah keimanan mereka pada keimanan yang sudah ada sebelumnya. Wa nahwiha minal ayat, dan ayat-ayat lain yang semakna. Lihat ayat ini, liyazdadu imanan, untuk menambah keimanan, berarti iman itu bisa bertambah. Ya, dan ini perbedaan antara ahlu sunnah dengan kaum khawarij dan murjiah. Kalau kaum khawarij mengatakan iman itu satu kesatuan, tidak bisa, berpecah belah, satu kesatuan. Kalau pelaku dosa besar, ya sudah kafir. Kalau kafir, berarti neraka kekal abadi di dalamnya. Makanya mereka tidak percaya adanya syafaat. Ya, mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir. Kalau kafir kekal abadi di dalam neraka selamanya. Itu kaum khawarij. Kaum murjiah 180 derajat kebalikan dari kaum khawarij. Orang yang beriman kemudian dia bermaksiat, maka imannya masih seperti iman Abu Bakar. Walaupun berzina, minum khamr, berjudi, mencuri, membunuh, tidak berkurang imannya. Ini pendapatnya kaum apa? Murjiah. Kaum murjiah. Nah, para ikhwah ahlu sunnah di tengah-tengah. Ahlu sunnah mengatakan bahwa kalau ada orang beriman mengamalkan kebaikan, ketaatan, amal soleh, maka imannya bertambah. Kalau dia beriman tetapi dia bermaksiat, maka imannya turun. Tapi imannya lepas gak? Enggak. Makanya pengaruhnya di dalam aplikasi setiap harinya adalah apabila ada yang meninggal, kemudian dia ustaz meninggal saat berzina, dilepas aja sulit ustaz, mati saat zina, saya tidak akan menyolatkan dia ustaz, ini sudah dosa besar ustaz. atau mati saat kecanduan minuman keras, saya tidak akan mau menyolatkan dia. Maka kalau dia mengatakan saya tidak mau menyolatkan dia karena dia pelaku dosa besar, Ustaz, ini kaum apa? Hati-hati kaum Khawarij. Kenapa? Karena dia masih muslim meskipun imannya apa? Berturun. Seperti itu para ikhwan. Nah, itu kalau Anda pelajari permasalahan ini, Anda bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain, dalam perihal salam. Merokok haram hukumnya. Betul? Tapi ketika kita bertemu dengan seseorang, kalau ingin kita salami, assalamualaikum, kemudian jabat tangan, boleh tidak? Boleh saja. Bahkan mungkin itu pintu agar kita bisa menasehatinya. Tapi kalau sudah cemberut duluan, kita bermuka masam duluan dengan dia, susah untuk menasehati. Nah, perkara ini terjadi kenapa? Karena dia boleh membenci itu rokok, karena dia haram. Tetapi jangan membenci orangnya. Kenapa? Karena dia adalah muslim, ya, yang patut dinasehati. Patut dinasehati. Nah, ini para ikhwan, hati-hati pemahaman kaum Khawarij yang terkadang tidak sadar seseorang berpemahaman dengannya. Ahlussunnah mengatakan iman itu bertambah berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, kita lanjutkan. Qala ba'dul ulama, nafsut tasdiqi la yazidu wa la yanqusu, wal imanu syar'i yazidu wa yanqusu bi ziyadati thamaratihi wa hiya al a'mal wa nuqsanha. Sebagian ulama berkata, hakikat keimanan tidak berubah sehingga tidak dapat bertambah atau berkurang, dan memang iman seseorang secara syar'i bisa bertambah atau berkurang bergantung kepada bertambah atau berkurangnya amal. Nah, intinya ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Tetapi ini pendapat yang tidak benar. Pendapat yang benar adalah iman bertambah dan berkurang. Qalu wa fi hadha tawfiqun baina dhawahiri nusus allati ja'at biziyadah wa baina asli wad'ihi fil lughah. Wa hadha alladhi qalahu haula wa in kana dhahiran fal adhhar wallahu a'lam anna at-tasdiqa yazidu bi kathratin nadhri li dhahiril adillah. ولهذا يكون إيمان المصدقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا يغرونهم السفة ولا يتزلزل إيمانهم بعارض. Artinya, mereka berkata pendapat ini merupakan upaya mengkompromikan pemahaman antara yang tersurat bahwa iman itu dapat bertambah dan berkurang dengan pengertian iman yang asalnya menurut bahasa. Inilah pendapat yang mereka kemukakan, sekalipun secara zahir hal itu sudah jelas. Wallahu a'lam. Intinya gitu, bahwa sebagian ulama yang berpendapat bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Hakikat iman tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi gini, ini hakikat iman. Ini tidak bertambah, tidak berkurang. Sedangkan ada penghias iman. Inilah yang bertambah dan berkurang. Maka kita katakan tetap saja. Kalau orang bermaksiat, maka baik penghiasnya ataupun hakikatnya tetap. Kalau orang mengerjakan ketaatan, baik hakikatnya ataupun penghiasnya tetap bertambah. Paham ini para ikhwan? Itu dia. Nah, kemudian penulis mengatakan, sesungguhnya keimanan seseorang dapat menjadi bertambah karena banyak memperhatikan dalil-dalil atau bukti-bukti. Dengan begitu, keimanan seseorang menjadi lebih kuat dibandingkan dengan keimanan orang lain yang tergoda oleh kebodohan dan terganggu oleh sesuatu yang merusak apapun. Ya. Ada cerita menarik tentang Abu Bakar. Disebutkan oleh Bakar bin Abdul Muzani, tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendahului para sahabat dengan banyak puasa, banyak sholat.